ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam bab al-muraqabah, masih dalam penjelasan berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan di antara bentuk berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar juga Maha melihat. Di mana Allah Subhanahu wa taala atau pendengaran Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala sesuatu, bahkan apa yang diucapkan oleh jiwa kita, yang terlintas dalam benak kita, ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidak lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala basirun, Maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang sangat kecil atau yang tersamarkan bagi manusia, ini bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui tentang nama dan sifat Allah As-Sami' wal Basir, kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa idza amanta bi ilmillah wa qudratihi wa sam'ihi wa basarihi awjaba laka dhalika an tura ya rabbaka azza wa jalla wa an la tusmi'ahu illa ma yarda bihi wa an la taf'ala illa ma yarda bihi. Kata beliau, apabila engkau mengimani, beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengimani kudrahnya Allah, kemampuan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mengimani pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal yang demikian itu mengandung konsekuensi bagi kita untuk senantiasa ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga tidaklah wa allan tusmi'ahu illa ma yarda bihi, tidaklah kita memperdengarkan bagi Allah Subhanahu wa taala yakni berucap dengan lisan kita yang itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jiwa kita berucap kecuali dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidaklah kita berbuat kecuali dengan apa-apa yang Allah ridho dengannya. Ini ketika kita mengimani Allah itu memiliki ilmu, Allah itu maha melihat, maha mendengar, Allah itu maha mampu, maka kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita berbicara melainkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridha dengannya. Begitu pula tidaklah kita berbuat melainkan dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di annaka idza takallamta sami'aka wa in fa'alta ra'aka. Dikarenakan kata beliau, apabila engkau itu berbicara, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dirimu, mendengarkan apa yang engkau ucapkan. Demikian pula ketika engkau berbuat, Allah melihat apa yang engkau perbuat. Nah, fa anta takhsha rabbaka wa takhafu min rabbika an yaraka haitsu nahaka aw yuftiruka haitsu amaraka. Wa kadzalika takhsha min rabbika an tusmi'ahu ma la yardahu wa an taskuta 'ama amaraka bihi. Demikian pula, ya, engkau akan merasa takut kepada Rabbmu, merasa khawatir terhadap Rabbmu tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu dalam keadaan engkau dilarang darinya, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau pada suatu perkara namun engkau tidak melaksanakan. Demikian pula engkau akan merasa takut terhadap Rabbmu dari engkau memperdengarkan terhadap Rabbmu tersebut, yakni engkau berucap yang mana ucapan itu didengar oleh Rabbmu, dari perkara-perkara yang tidak diridhoi. Engkau merasa takut dari ini. Dan juga engkau merasa takut untuk diam dari apa yang diperintahkan oleh Rabbmu terhadap dirimu. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara buah faedah thamarah dari mengilmui, mempelajari al-asma wa sifat, nama-nama bagi Allah dan juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia mengimani tentang nama-nama dan juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di antaranya, nah, ini akan menjadikan diri kita senantiasa, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, sehingga tatkala kita berucap, tidaklah yang keluar dari lisan kita melainkan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita takut Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan, sehingga menjadikan kita pun berucap dengan ucapan yang baik. Demikian pula dalam berbuat, ya, kita berbuat dengan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, ya, di antara inti dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar timbul rasa khasyah, takut dari seorang hamba, nah, yang dia dengannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga walaupun dia dalam keadaan sendiri, dia tetap melakukan perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dia diuji dengan di hadapan banyak orang, di hadapan banyak manusia, dia tetap menjaga lisannya, perbuatannya, jangan sampai apa yang keluar dari lisannya, begitu pula apa yang dia perbuat, nam di hadapan umat manusia, ini menjadikan sebab Allah murka terhadap dirinya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, kadzalika amanta bi tamami qudratillah. Demikian pula ketika kita mengimani kesempurnaan kudrah, kekuatan, kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka tas'aluhu kullama turiduhu mimma la yakunu fihi i'tida'un fid du'a. Kata beliau, kita memahami akan kudrahnya Allah, kemampuan Allah, kekuatan Allah yang sempurna, maka niscaya kita akan minta setiap yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ya tidak mengandung ya sesuatu yang melampaui batas dalam doa tersebut, seperti mendoakan kejelekan. Nah, jadi ketika kita memahami kudrahnya Allah, kemampuan Allah, maka kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta di setiap apa yang kita inginkan. Naam. Tapi wala taqul inna hadza ba'idun, dan janganlah sekali-kali kita ketika mengalami permasalahan sehingga kita pun tidak berdoa kepada Allah, kenapa? Menganggap apa yang kita hadapi permasalahan tersebut adalah sesuatu yang mungkin sangat mustahil untuk tercapai. Nah, sangat mustahil untuk bisa kita gapai. Jangan demikian, kata beliau. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita ini harus yakin Allah itu mampu, dan Allah akan pasti kabulkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, apapun itu, kata beliau, wa inna hadza syai'un la yumkin, kullu syai'in mumkinun ala qudratillah. Ya, jangan sampai kita ketika berdoa kepada Allah dengan setengah hati, ya, menganggap apa yang kita inginkan ini terlalu berat, sulit, atau masalah yang kita hadapi ini terlalu besar, sehingga kita mengatakan bahwasanya ini sepertinya tidak ada jalan keluar atau sangat sulit untuk keluar darinya. Jangan, kata beliau, ya, ketika kita berdoa jangan seperti itu. Nah, namun sebaliknya, ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin pada tersebut kita minta ini sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini pula kaum muslimin wal muslimat, di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, yakni ada buat doa. Namun yang benar di dalam berdoa ialah harus yakin sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan kita, di setiap permasalahan yang kita hadapi, ya, minta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadikan kita bergantung kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yeah. kita berdoa itu harus yakin, minta kepada Allah, bersandar dan penuh keyakinan. Beliau dengannya tunjuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala terjadi pada makhluknya, yang mana hal tersebut itu di benak kita sangat tidak mungkin bisa terjadi atau sangat sulit untuk diyakini. Dan ini ternyata terjadi di zaman para salafus saleh. Perkara-perkara yang sangat sulit untuk dipahami oleh akal manusia ternyata mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekuatan, keyakinan yang begitu kuat dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara yang itu mungkin mustahil menurut kita itu pun terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan fahahuna Musa alaihi salatu wasalam. Coba kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Lamma wasala ila al-bahr al-ahmar hariban min fir'aun wa qaumihi. Tatkala Nabi Musa alaihi salam beliau sampai di laut merah. Ya, lari dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Ya, beliau lari dikejar oleh Fir'aun dan kaumnya, ternyata di hadapan ini lautan merah yang begitu luas, dalam. Nah, dalam keadaan di belakang beliau ini terdapat Fir'aun dan juga bala tentaranya yang sedang mengejar beliau dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau, Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Naam. Allahu an yadribal bahra bi asahu fadarabahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk memukulkan tongkatnya pada lautan. Lautan yang berada di hadapan mereka, di hadapan beliau. Fadaradahu, beliau pun memukulkan tongkatnya pada lautan tersebut. Famfalaqasna asyara tariqa. Maka dengan seketika, ya, lautan tadi pun terbelah menjadi 12 ya, jalan. Naam. Kana al-ma'u baina hadhihi turukil kaljibal, yang mana kata beliau Syaikhul Utsaimin wa ta'ala, masing-masing dari jalan yang terbelah tadi samping kiri kanannya itu lautannya itu seperti gunung. Ya, benar-benar memang terbelah lautan tersebut dan kering menjadi jalan yang bisa untuk diseberangi, sedangkan lautan yang terbelah di samping kiri dan kanan itu, dan kanan tingginya seperti apa, gunung kata beliau. Naam. Wa fil lahdhatin yabisa al-bahru wa saru yamshuna alayhi ka'annama yamshuna 'ala sahra lam yusibha al-ma'u abadan bi qudrati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seketika pun ya, lautan tadi kering setelah apa? Dipukulkan tongkatnya dari Musa pada lautan tersebut. Tiba-tiba kering lautannya menjadi apa? 12 jalan. Sehingga menjadikan beliau, yakni Nabi Musa alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau itu pun, ya, dari Bani Israel, mereka pun melewati jalan-jalan tersebut. Seakan-akan ya, mereka itu berjalan di padang pasir, jalan yang kering. Naam. Tidak menimpa mereka selama-lamanya. Kata beliau, hal ini bi kudratillah subhanahu wa ta'ala. Terjadi dengan apa? Kudrahnya Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, satu contoh ya, di mana ketika seorang hamba benar-benar dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengimani akan kemampuan Allah, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada sedikit pun keraguan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ya, bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lautan yang tadinya itu ke dalam luas, besar. Naam, bisa terbelah menjadi jalan yang bisa dilewati. Naam, yang kalau dipikirkan dalam benak kita itu adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin sebuah tongkat bisa membelah lautan. Naam, hal yang demikian tentunya dengan apa? Qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang dianggap mustahil bagi umat manusia. Naam. Maka di dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap perkara yang kita hadapi, setiap urusan kita, sesulit apapun, sebesar apapun itu, harus yakin, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menjadikan kita ya terlepas dari permasalahan tersebut atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan kisah yang kedua. Nah, wa yuzkaru anna Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu lamma kana yaftahu bilad Faris wa wasala ila Dijlah an-nahr al-ma'ruf bil Iraq abara fursu an-nahr musharriqina wa kasaru al-jusura wa aghraqu as-subuna li'alla ya'baru ilaihim al-muslimun. Lihat tatkala bagaimana ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan pada kisah sahabat yang mulia Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau membuka kota atau negeri Faris. Naam. Tatkala beliau sampai pada sungai Dijlah, yakni sebuah sungai yang ada di Irak, di mana abarul fursu an-nahra musharriqin wa kasarul jusura wa aghraqus subuna li alla ya'bar ilaihimul muslimun. Maka ya dihancurkanlah jembatan, naam, sehingga dan juga begitu pula perahu-perahu, kapal-kapal yang dijadikan untuk menyeberang itu dirusak, ditenggelamkan. Supaya apa? Kaum muslimin, yakni pasukan Sa'd bin Abi Waqqas dan juga orang yang bersama beliau tidak bisa mengejar mereka, orang-orang Faris tersebut. Tidak bisa melewati, tidak sampai di negeri Faris. Naam. Fastasyara radhiyallahu ta'ala anhu as-sahabah. Melihat tidak ada lagi ya sesuatu yang bisa menyampaikan Sa'd bin Waqqas dan juga para sahabat yang lainnya untuk sampai di tempat yang mereka inginkan dalam mengejar musuh-musuh mereka tersebut, maka Sa'd bin Waqqas pun memberikan isyarah kepada para sahabat yang lainnya. 6. Untuk melewati sungai tersebut. 6. Wa fi nihayati qarraru an ya'baru an-nahra, sehingga mereka pun sepakat semuanya ya untuk melewati yang namanya sungai tersebut. Sungai Dijlah tadi. 6. Fa'abaru an-nahra yamshuna 'ala sathil ma' bi khaylihim wa ibilihim wa rajilihim lam yamassuhum su. Kata beliau Syekh Mustaimin wa ta'ala, sehingga Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para sahabat yang lainnya pun mereka mulai berjalan dari tepian sungai tersebut ya dengan kuda mereka, unta yang mereka bawa, begitu pula dengan berjalan kaki dalam keadaan lam yamassuhum su. Mereka tidak celaka, tidak tenggelam ya. Yakni mereka berjalan di atas air dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah nyata yang terjadi pada sahabat Sa'd bin Waqqas dan para sahabat yang lainnya. Sesuatu yang mustahil ya untuk terjadi atau dianggap oleh kita itu sangat sulit untuk dipahami. Tidak mungkin ya seseorang bisa berjalan di atas air, apalagi bersama dengan unta, kuda dan semisalnya. Tapi hal yang demikian ini terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Kata beliau, "Faman alladhi amsaka hadha an-nahra hatta sarata as-safa kal hajari yasiru alayhi al-junud min ghairi an yaghriqu." Siapa yang menahan sungai tersebut ya seperti sehingga sungai tadi itu seperti batu mengeras ya yang berjalan di atasnya pasukan Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala dalam keadaan mereka tidak tenggelam, siapa yang menahan sungai tersebut? Naam, innahu huwallahu azza wajalla, tidak lain melainkan apa, Allah azza wajalla, alladhi ala kulli syai'in qadir, yang mana Allah itu adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Naam. Kisah yang ketiga beliau sebutkan. Wa kadzalika jara lil ala ibn al hadrami radhiyallahu anhu hinama ghaza al bahrain wa i'tarada lahum al bahr da'a Allah subhanahu wa ta'ala fa'abaru ala sathil ma' min ghairi an yamassahum su'. Demikian pula kisah yang serupa seperti kisah Sa'd bin Waqqas sebagaimana yang terjadi pada Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau berperang ya di Bahrain dalam keadaan di hadapan beliau dan juga para sahabat yang lainnya itu terdapat lautan yang begitu luas. Tidak ada perahu, tidak ada kapal, tidak ada jembatan. Dalam keadaan mereka ingin menyeberang ke sebelah. Naam, maka Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu ya, beliau pun berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling kuat keimanannya, sehingga ketika mereka itu berdoa dengan penuh keyakinan. Naam. Maka Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau pun dan juga pasukan yang bersama dengan beliau menyeberangi ya lautan tersebut tanpa ada salah seorang di antara mereka pun yang tenggelam. Yani semuanya berjalan seperti berjalan di atas daratan. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya. Tiga kisah yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan kudrahnya Allah subhanahu wa taala, kemampuan Allah subhanahu wa taala yang itu dianggap mustahil bagi manusia, namun Allah subhanahu wa taala sangat mampu untuk ya menunjukkan kekuasaannya. Tentunya ya ketika kita penuh keyakinan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar yakin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan apa yang kita inginkan tersebut. Naam. Wa ayatullahi kathira, dan ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak. فَكُلُّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ شَاهَدَهُ النَّاسُ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ لِأَنَّ إِيمَانٌ بِقُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kata beliau, ayat-ayat Allah, kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat banyak. Maka setiap apa saja yang dikhabarkan oleh Allah tentang kekuasaan Allah di dalam kitabnya Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah beliau dalam hadis-hadis beliau, atau yang disaksikan oleh manusia yang kita saksikan sendiri dari perkara-perkara yang dari luar kebiasaan, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Kata beliau, fa innal imana bihi minal imani billah. Mengimani hal yang demikian itu merupakan apa? Bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu imanun bi qudratillahi Subhanahu wa taala. Karena mengimani tentang apa yang terjadi dari perkara-perkara yang luar biasa di luar kebiasaan manusia yang terjadi pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bentuk beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah tunjukkan, nam, yang terjadi pada umat manusia atau pada mungkin terjadi pada kehidupan kita dari perkara yang di luar kebiasaan manusia, nam, itu semua merupakan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nam, maka mungkin apabila kita menyaksikan adanya seseorang yang dia itu nam diselamatkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang secara keumuman manusia itu mesti mati darinya, tapi dia diselamatkan, maka ini merupakan perkara bentuk dari kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nam, bahkan pada diri kita, pada tubuh kita, pada jiwa kita terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada diri kalian wahai manusia terdapat kekuasaan Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah, afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Naam. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam. Faidah yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika seorang hamba mengimani akan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hamba tersebut merasa takut kepada Allah karena dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah dia berucap melainkan dengan ucapan yang menjadikan Allah ridha dengannya. Tidaklah dia berbuat melainkan dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika dia berdoa meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Naam. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah. Begitu pula rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.